Maulid itu bid'ah. Tapi demi persatuan umat, apakah boleh merayakan maulid tersebut? Ya. Persatuan itu dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah persatuan. Apa yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah, itu perpecahan namanya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Nah, ini baru bersatu namanya. Selain daripada itu, wala tafarraku. Jangan kalian bercerai-berai. Iya. Cuman orang sekarang ini yang kamusnya itu banyak yang keliru, sering salah terjemah. Ya. Orang yang mengajak kepada persatuan dianggap pemecah belah. Orang yang memecah belah dengan bid'ah dan kesesatan dianggap mempersatukan. Nah, ini kan salah terjemah namanya. Ya. Cuman saya nasihatkan kepada semuanya agar supaya berlemah lembut terhadap orang yang tidak mengetahui dan berusaha mengajak manusia itu dengan hikmah dan bijaksana. Dan tidak boleh seorang itu merubah kemungkaran yang melahirkan kemungkaran yang apa? Yang lebih besar. Kemungkaran yang lebih besar. Baik, ini pembahasan kita di kali ini. Ini memang sengaja saya saya anggap penting karena saya lihat banyak orang-orang yang berbicara bukan pada tempatnya. Ya. Jadi harus didudukkan permasalahan itu. Ya, sebagaimana mestinya, dan inilah yang saya lakukan sesuai dengan yang saya ketahui dan apa yang saya mampu. Ya wallahu taala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hati-hati kita semua dan menerangi dada-dada kita semua dengan keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan, menjadikan kita semua sebagai orang yang paling mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang selalu mencintainya dan mencintai para sahabat dan siapa yang mengikuti dengan mereka dengan baik. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini dalam suasana ketaatan dan penuh dengan semangat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di sorga Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam keadaan yang paling mulia dan paling baik. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.